Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian sebelumnya kita telah menerangkan sifat al-maji, sifat datang, al-maji wal itian, datang. Yang mana sifat ini telah disebutkan di dalam banyak ayat, maka kita ahlus sunnati wal jamaah wajib mengimani sebagaimana yang telah disifatkan Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Hanya saja dalam permasalahan atau sifat al-maji dan al-itian ini ada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan akidah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Dari kalangan ahlu tahrif wa ta'til, orang-orang yang suka menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah, dan dari orang-orang yang telah menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan innallaha la ya'ti, bahwasanya Allah tidak memiliki sifat datang. Kenapa? Karena apabila engkau menisbatkan sifat ini untuk Allah, menetapkan sifat ini untuk Allah, berarti engkau telah menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tubuh. Wal ajsam mutamatsilatun. Dan konsekuensinya, ketika engkau menetapkan bahwasanya Allah memiliki tubuh, engkau telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, perhatikan cocok logi dari ahlul batil, dari kalangan ahlul tahrif wa ta'til dalam permasalahan ini. Mereka mengatakan tidak boleh menetapkan sifat al-maji wal ityan untuk Allah, karena kalau seandainya kita menetapkannya, berarti Allah memiliki jism, memiliki tubuh. Dan penetapan tubuh bagi Allah ini sama saja dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan bahwasanya ini adalah keyakinan batil. Argumen yang sangat batil. Kenapa demikian? Dikarenakan ini menyelisihi nas, dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap perkara yang menyelisihi dalil, maka itu adalah batil. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Saba, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Apakah kami atau kalian yang berada di atas petunjuk atau berada di dalam kesesatan yang nyata? Kami atau kalian? Nah, barakallahu fikum. Hanya dua pembagian. Al-haq wal batil. Kami atau kalian yang berada di atas al-haq atau di atas batil. Nah, maka tentunya Al-Quran, dalil dari Al-Quran ataupun sunnah itu berada di atas al-haq. Dan setiap yang menyelisihi nas-nas tersebut, dalil tersebut, maka dia berada di atas kebatilan. Dan kita katakan kepada mereka, barakallahu fikum, bahwasanya sifat al-maji awil itian, sifat al-maji ataupun al-itian itu berbeda, berbeda antara makhluk saja itu berbeda, antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya itu berbeda. Orang yang datang dengan semangat yang kuat tentu tidak sama dengan kedatangan orang yang lemah, sakit-sakitan, wa ila hadza dan seterusnya. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak mengharuskan dengan kita menetapkan sifat al-maji awil ityan untuk Allah, mengharuskan kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum dengan makhluknya. Dan telah kita jelaskan atau kita sebutkan bahwasanya ahlul batil dari kalangan ahlul ta'til, mereka mengatakan waja'a rabbuka, nah mereka menafsirkannya ja'a amru rabbika, ja'a amru rabbika, telah datang perintah dari Rabbmu. Mereka berdalilkan dengan ayat ata amrullahi fala tasta'jiluh, ata amrullah, datang perintah Allah. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat yang pertama, ata amrullah, datang perintah Allah. Jadi setiap ada fi'il ja'a, kata kerja ja'a, datang, yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ditafsirkan dengan ja'a amrullah, berdasarkan ayat yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang pertama. Sehingga kata mereka wajib bagi kita untuk menafsirkan setiap kedatangan al-maji awil itian yang dinisbatkan kepada Allah, na'am, maka yang dimaksud di sini adalah ata amrullah, datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan ikhwani fiddin bahwasanya dalil yang dia bawakan ini justru barakallahu fikum menjadi bumerang bagi dia. Dalil yang dia sebutkan justru menguatkan keyakinan atau akidah dari ahlus sunnati wal jamaah. Karena kalau seandainya barakallahu fikum Allah menginginkan makna al-maji awil ityan yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut adalah amrullah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain? Barakallahu fikum, kenapa tidak disebutkan? Kenapa hanya khusus disebutkan di dalam surat An-Nahl atau di ayat yang lainnya? Kenapa tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain? Nah, barakallahu fikum. Falamma aradal amra abbara bil amri, walamma lam yuridhu lam yu'abbir bih. Sehingga oleh karena itu kita katakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memaksudkan di sini adalah amrullah yang datang, perintah Allah yang datang, maka Allah akan menyebutkan al-amr, bahwasanya yang datang itu adalah amrullah. Tapi kalau seandainya nam Allah tidak menginginkan dengan makna seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkannya. Naam, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, naam, argumen yang disebutkan oleh ahlul batil terkait dengan sifat al-maji untuk Allah subhanahu wa ta'ala telah terbantahkan dengan alasan-alasan yang kita sebutkan. Tentunya di sana masih banyak syubhat terkait dalam permasalahan ini. Naam, itu bisa kita baca di dalam kitab-kitab para ulama. Akan tetapi, yang sangat penting untuk kita sebutkan di sini, apa faedah naam dengan kita beriman sifat datangnya Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, pada yaumul mahsyar. Apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah lahir dan muncul sifat al-khauf. Sifat rasa takut pada diri kita ketika kita membayangkan keadaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala datang pada al-mashhad yaumal mahsyar, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Dan bahkan ketika itu para malaikat turun berbaris-baris ta'ziman lillah, dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada yang tersisa di depanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb Azza wa Jal wal makhluqat kulluha, dan semua makhluk tunduk berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim membayangkan hal demikian, pasti akan muncul rasa takut pada dirinya. Sehingga ketika dia beramal kebajikan, maka niscaya dia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Dan sebaliknya, ketika dia beramal dengan kejelekan, maka dia akan dibalas dengan kejelekan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang saat tersebut dalam sebuah hadis, innal insana yakhlu bihillahu azza wajal fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia, dia menyendiri berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumal mahsyar, pada yaumal qada, hari pemberian keputusan. Sehingga dia melihat ke kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia perbuat. Dia melihat ke kiri juga melihat yang demikian. Wa yanzuru tilqa'a wajhihi, dan dia melihat ke arah depannya. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, dan dia tidak melihat melainkan neraka berada di depannya. Lalu Nabi mengatakan, fattakun naro walau bisyikki tamrotin, maka takutlah kalian akan neraka walaupun hanya dengan sebelah naam buah kurma, walaupun hanya dengan sepotong dari buah kurma. Takut kepada neraka yang mana di situ ditempatkan hamba-hamba yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman dengan yang seperti ini tanpa diragukan akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya menjadikan diri kita istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, halaman 73 di dalam kitab yang kita baca. Itsbatul wajhi lillahi subhanahu, menetapkan sifat wajah untuk Allah subhanah. Allah memiliki wajah. Maksudnya bagaimana? Akan kita jelaskan. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan ayat ini lanjutan dari ayat kullu man 'alaiha fan. Nanti akan kita jelaskan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tersisa wajah Rabbmu, Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keagungan, wal ikram, penghormatan. Wa yabqa wajhu rabbika, hadhil ayat ja'at ba'da qawlihi ta'ala. Ayat ini disebutkan setelah firman Allah, kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di atasnya binasa. Yukhbiru ta'ala anna jami'a ahli al-ardi sayadhabun wa yamutun wa la yabqa ahadun siwa wajhihi al-karim. Allah mengkhabarkan bahwasanya seluruh dari penduduk bumi mereka akan pergi dan meninggal, dan tidak ada yang tersisa seorang pun melainkan wajah Allah yang mulia. Fa innar rabb subhanahu la yamut, dikarenakan Allah Ar-Rabb tidak akan mati. Bal huwal hayyul ladzi la yamutu abada, bahkan dia adalah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Zul jalali ay al-azamah wal kibriya, kemuliaan dan keagungan. Wal ikram ay al-mukrim li anbiya'ihi wa ibadihi as-salihin, yaitu yang memuliakan nabi-nabi hamba-Nya yang salihin. Wakila al-mustahik an yukrama an kulli syai'in la yaliku bihi. Dan di antara makna al-ikram di sini adalah al-mustahik, yang berhak untuk dimuliakan dan dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak layak untuknya. Nah, ini makna dzul jalali wal ikram. Wa qawluhu kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Ay kullu man fis samai wa man fil ardi sayadhhabun wa yamutun, maksudnya setiap yang berada di langit dan di bumi mereka akan mangkat dan meninggal, akan pergi dan meninggal. Illa wajhah, kecuali wajah Allah. Mansubun alal istitna, memiliki kedudukan mansub, keadaan yang mansub. Yang belajar nahu paham insyaallah mansub. Kenapa alal istitna? Naam, dia masuk dalam perkara al istitna. Naam, mansub diantara adawatun nasb, hal-hal yang dapat memansubkan sebuah isim adalah al-istitna, pengecualian. Kharajat tullabu, keluar murid, para murid. Kharajat tullabu minal fasli, murid-murid keluar dari. Ketika ada pengecualian di belakangnya, maka yang pengecualian ini diharokati, memiliki kedudukan mansub alal istitna. Kharajat tullabu minal fasli illa muhammadan atau muhammadun. Muhammadan, kecuali Muhammad. Paham ya? Kenapa dia mansub? Dikarenakan Muhammad termasuk dari at-tullab. Barakallahu fikum. Wa hadha ikhbarun bi annahu ad-da'im al-baqi alladhi tamutul khalaik wa la yamutu. Dan ini merupakan pemberitaan bahwasanya dia adalah zat yang abadi dan kekal, yang mana seluruh makhluk semuanya mati binasa, wala yamutu, sementara dia tidak akan mati. Dikarenakan dia adalah zat yang maha hidup. Sifat al-hayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sempurna dan tidak akan mati. Barakallahu fikum. Asyahid minal ayatain, sisi pembahasan dari dua ayat ini, Syekhul Islam menyebutkan dua ayat ini tentang sifat al-wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Anna fihi ma itsbat al-wajhi lillahi subhanah, bahwasanya pada dua ayat ini terdapat penetapan al-wajah, penetapan wajah untuk Allah Subhanah. Dan ini termasuk dari sifat-sifatnya yang dzatiyah, bukan fi'liyah. Nah, fi'liyah itu perbuatan. Ilm, barakallahu fikum, dahik, tertawa, na'am rahimah, ini sifat-sifat fi'liyah. Adapun al-wajh di sini adalah sifat dzatiyah. Fahuwa wajhun ala haqiqatihi yaliku bijaladihi. Wajah ini dimaksud apa? Naam, yaitu wajah sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan maknanya yang dipahami oleh orang-orang yang mengerti makna wajah dalam bahasa Arab. Laisa kamitslihi syai', yang tidak ada serupa dengannya sesuatu pun. La kama yaz'umu mu'attilatus sifat annal wajha laisa 'ala haqiqatihi. Berbeda dengan, tidak sama dengan apa yang diyakini oleh mu'attilah, ahlu ta'til. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya sifat wajah yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, nam, tidak pada hakikatnya. Yakni alal majaz. Bukan pada hakikatnya. Wa innamal muradu bihi azzab, azzatu awis thawabu, awil jiha, aw ghairu dhalik. Akan tetapi yang dimaksud dengan wajah di sini adalah zatnya Allah atau balasan dari Allah atau atau arah. Nah, atau menunjukkan tentang arah, posisi. Au ghairu dzalik atau yang selainnya. Mereka mentakwilkan mana wajah ini dengan berbagai macam takwil, dengan berbagai macam tahrif. Mereka mengatakan makna wajah di sini adalah zat Allah, bukan wajah. Mereka juga memaknakannya dengan as-sawab, balasan dari Allah. Mereka juga di antara mereka ada yang memaknakan ghairu dzalik, selainnya. Ada yang memaknakan arah. Wa hadhi ta'wilatun batilatun min wujuhin. Dan ini merupakan barakallahu fikum ta'wil, penafsiran yang batil dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu ja'a atful wajhi 'ala dzat kama fil hadits a'udzu billahil 'azim wa bi wajhihi al karim. Bahwasanya sifat al-wajh diatafkan pada zatnya, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith, na'am a'udhu billahil azim, saya berlindung kepada Allah al-azim. Dia berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Wa biwajhihi al-karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Nah, yang pertama a'udzubillah, ini maksudnya siapa? Zatnya Allah. Saya berlindung kepada Allah, yaitu kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, dan dengan wajahnya yang mulia. Nah, ada huruf waw, wa biwajhihi al-karim, ada waw. Nah, ja'a Muhammadun wa Zaidun, datang Muhammad dan Zaid. Waw di sini nam waw ataf, dan fungsi dari waw al-ataf, al-ataf di sini yaqtadi al-mughayirah, mengharuskan al-mughayirah, adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Akaltus samaka walahmal bakar misalnya. Saya makan ikan dan daging sapi. Naam. Apakah sama ikan dengan daging sapi? Naam. Barakallahu fikum. Tidak sama. Dan barakallahu fikum, di dalam hadis disebutkan a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan wajahnya yang mulia. Tadi kita sebutkan bahwasannya waw ataf ini fungsinya apa? Di antara maknanya apa? Al-mughayirah. adanya perbedaan antara satu dengan yang kedua. Kalau seandainya naam yang dimaksud dengan wajah di dalam hadis ini adalah zat Allah, berarti ada pengulangan lafaz yang sama. Naam. Barakallahu fikum. Wa minha annahu adhafa al-wajhi ila adh-dhat. Faqala wajhu rabbika. Bahwasanya Allah mengidofahkan, menyandarkan wajah kepada zatnya. Wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Yang dimaksud zat di sini apa? Lafadz Rabb. Lafadz Rabb. Wajhu mudhaf. Ya. Wajhika mudhaf ilaih. Diidofahkan kepada zatnya. Nah. Sesuatu yang sama diidofahkan kepada naam sesuatu dengan makna yang sama, enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum, harus adanya perbedaan maksud dan makna. Sehingga oleh karena itu berbeda antara wajah dan naam zat Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak, wajah ini tidak dimaksud atau tidak dimaknakan atau tidak bisa dimaknakan dengan zat Allah. Wa wasafa al-wajha biqaulihi dzul jalali wal ikram. Dan Allah mensifati al-wajh dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surat apa ini? Ar-Rahman. Naam. Dzul Jalali wal Ikram. Allah mensifati al-wajah dengan firman-Nya Dzul Jalali wal Ikram. Falau kana al-wajhu huwa dzat, kalau seandainya lafaz al-wajah ini maksudnya adalah zat Allah, lakana lafzul wajhi fil ayah sillatun. Maka niscaya nam lafadz al-wajah di dalam ayat tersebut maksudnya adalah silah. Laqala dzil jalali wal ikram. Maka niscaya nam i'rabnya berubah dengan lafadz dzil jalali, bukan dzul. Nam tapi dzil jalali wal ikram. Ini yang paham, yang pernah belajar bahasa Arab bisa memahami ini insyaallah. Nah, akan tetapi yang belum sempat belajar, makanya belajar. Falamma qala dzul jalali. Nah, kesulitan untuk kita menjelaskan yang seperti ini. Falamma qala dzul jalali tabayyana annahu wasfun lil wajhi la lidzat. Maka ketika dzul jalal ini barakallahu fikum menjadi sifat naam untuk al-wajah, tabayyana annahu wasfun lil wajhi, jelas bahwasanya di sini dia sebagai sifat untuk wajah bukan untuk zat. Dawa annal wajha sifatun lidzat, dan bahwasanya wajah merupakan sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa minha, di antara bantahan bagi mereka yang memaknakan wajah dengan zat atau yang lainnya, annahu la yu'raf fi lughati umamin minal umam anna wajha syai' bi makna dzatihi aw tsawab. Tidak pernah dikenal dalam bahasa dari bahasa mana saja bahwasanya wajah dari sesuatu itu maksudnya adalah zatnya atau dengan makna balasan, pahala. Tidak ada di dalam bahasa manapun barakallahu fikum bahwasanya wajah dari sesuatu itu maksudnya adalah zatnya atau balasan. Wal wajhu fil lughah, dan wajah dalam bahasa Arab maknanya adalah mustaqbalu kulli syai', tampilan depan dari segala sesuatu. Li'annahu awwalu ma yuwajihu minhu, dikarenakan itulah yang pertama yang terlihat ketika dia berhadapan dengannya. Wa huwa fi kulli syai'in bihasabi ma yudafu ilaihi, dan dia pada setiap keadaan itu tergantung kepada diidofahkan ke mana. Nah, maka apabila diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud di sini adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-wajah, naam, salah satu dari sifat Allah yang harus kita imani. Dan maknanya maklum. Kita ketahui makna wajah itu apa. Naam, kita ketahui wajah ya wajah. Hanya saja kaifiyahnya, bentuknya majhulah. Kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahui bagaimana bentuk wajah Allah, sebagaimana kita tidak mengetahui seluruh dari sifat-sifat Allah, kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mengimani bahwasanya Allah memiliki wajah yang disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram. Dan bahkan wajah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan cahaya keagungan, nur yang sangat besar, sampai-sampai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, hijabuhu an-nur. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, hijabuhu nur. Hijab dari wajah Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat sabahatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya Allah menyingkap hijabnya, maka niscaya sinar wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar setiap apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Sejauh mata memandang Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Dan penglihatan atau basar milik Allah Subhanahu wa taala, naam, sampai kepada segala sesuatu dari makhluknya. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya hijabnya itu disingkap oleh Allah Azza wa Jal, nur tadi disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluknya akan binasa, akan dibakar, akan terbakar dengan cahaya dari wajah Allah Azza wa Jal. Nah, lah kalau seperti ini keadaannya, bagaimana siapa yang bisa mengetahui kaifiyah dari wajah Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu kita mengimaninya kama ja'at, sebagaimana datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, sifat wajah untuk Allah adalah wajah yang agung dan mulia, yang tidak akan mungkin selama-lamanya menyerupai wajah dari makhluk-makhluknya. Maka oleh karena itu kita katakan, naam, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, di antara akidah kita, kita menetapkan wajah, sifat wajah untuk Allah. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, dan kita meyakini bahwasanya wajah Allah tidak sama dengan wajah-wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Kita tidak mengetahui kaifiyah dari wajah Allah. Kenapa? Dikarenakan Allah mengatakan la yuhituna bihi ilma. Nah, pengetahuan mana saja tidak akan ada yang meliputi Allah. Justru ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Maka apabila ada seseorang yang berupaya menggambarkan wajah Allah, baik dengan hatinya atau dia mengucapkan dengan lisannya, dia gambarkan bagaimana bentuk wajah Allah, maka kita katakan bahwasanya dia adalah mubtadi', dalun, seorang pelaku bid'ah yang sesat, yang mana dia berkata akan sesuatu yang tidak dilandasi ilmu. Bahkan dia mengucapkan sebuah ucapan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Ini merupakan sebuah fahisyah, dan bahkan dikatakan sebuah fahisyah yang sangat besar. Allah mengatakan wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah menyebutkan di antara perbuatan-perbuatan fahisyah di dalam Al-Qur'an. Naam, dan Allah mengakhirkannya dengan wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu engkau mengucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak mengilmuinya. Dan bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya dosa yang paling besar adalah at-taqawwul 'alallahi bighairi ilm. Mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Apalagi sampai menyebutkan kaifiyah, bentuk dari wajah Allah Azza wa Jal, tanpa ilmu. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.